Dunia yang berputar bersama kelalaian, mencari cinta ilahi berbekal pengharapan. Dunia yang berputar bersama kelalaian, mencari cinta ilahi berbekal pengharapan. Teruskan perjuangan suci demi kalimah ilahi, carilah kekuatan diri dari ketulusan hati. Cabaran yang mendatang usah gentar dan bimbang, ukhuwah dan penyatuan jaminan kemenangan. Semalam yang berlalu jadikan pengajaran, timpunkan doa dan restu untuk keredoannya. Pandanglah ke hari depan dengan penuh keinsafan, tunaikanlah kewajiban, jalankan perintah Tuhan. Dunia yang berputar bersama kelalaian, mencari cinta ilahi berbekal pengharapan. Dunia yang berputar bersama kelalaian, mencari cinta ilahi pengharapan. Kebahagiaan sejati, kejayaan hakiki, itulah matlamat kami hidup di dunia ini. Cabaran yang mendatang usah gentar dan bimbang, ukhuwah dan penyatuan jaminan kemenangan. Semalam yang berlalu jadikan pengajaran, timpunkan doa dan restu untuk keredoannya. Untuk keredoannya.